salah mengenalmu. Lupakan aku, jelas kau permainkanku. Aku tak mengapa, ku biasa saja, walau sedikit terluka. Aku banyak yang lebih darimu, yang tak hanya bisa cuma bilang cinta dan manis di bibir saja. Kau simpan di dalam.